ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى يا ايها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد pembahasan selanjutnya dari babul mansubat ya yang apa bab isim-isim yang dimansub adalah bab al-maf'ulu ma'ah Al-maf'ulu ma'ah huwa ismun mansubun waqa'a ba'dal wawi allati bi ma'na ma'ah liyadulla ala shay'in hasala bi musahabatihi. Maf'ul ma'ah adalah isim mansub waqa'a ba'dal wawi, yang mana isim mansub tersebut apa terjatuh setelah wawu. Nah ini maf'ul ma'ah, jatuh setelah wawu. Allati bi ma'na, yang mana wawu tersebut bermakna ma'ah, yakni bersama. Liadullah, supaya apa? Menunjukkan ala syai'in atau sesuatu hasala bi musahabatihi, terhasilnya sesuatu tersebut apa? Dengan kebersamaan musahabatihi, ini dengan bersama. Jadi maf'ul ma'ah itu adalah isim mansub, yang mana dia maf'ul ma'ah tersebut jatuh setelah wawu, wawu yang bermakna ma'ah, yakni bersama. Supaya apa? Menunjukkan atau sesuatu hasil yang menunjukkan apa? Musahabah, yakni kebersamaan. Paham sini faedahnya? Contohnya mitlu taro aliyun wan nahra. Taro aliyun wan nahra. Berjalan Ali. Ali berjalan bersamaan apa? Sungai. An nahra mansub. Kenapa? Sebagai maf'ulun ma'ah. Jatuh setelah wawu allati bimakna apa? Ma'ah. Ini wawu, wawu di sini apa? Menunjukkan ma'ah, yakni kebersamaan. Jadi Ali itu berjalan bersama apa? Bersama sungai. Ali berjalan. Bukan apa? Ali jalan, sungainya ikut jalan. Enggak, maksudnya Ali itu berjalan ya ke arah sungai itu. Ini maf'ul ma'ah. Benar. Ja'a abi wa ghurubat syamsi. Ja'a abi, telah datang bapakku. Wa ghurubat syamsi, bersamaan dengan apa? Terbenamnya terbenam atau terjadi? Hah? Terbenam ya. Pergi. Terbang pergi. Terbenam kayaknya pergi enggak. Datang. Kuruh. Maghrib. Nah, pergi. Ini terbenam. Terbenamnya mata. Ja'a abi wa ghurubat syamsi. Telah datang bapakku bersamaan apa? terbenamnya matahari bersama dengan matahari terbenam. Sara Ahmadu wa Sari'a, berjalan Ahmad bersama dengan jalan Sari'a. Sirtu wal Jabal, saya berjalan bersama dengan gunung. Berjalan bersama batu gunung. Ini al-jabala mansub sebagai maf'ul ma'ah. Paham sih? Sudah dipahami? Maksudnya kalau bersama gunung. Ya, naik gunung gitu. Wal-jabal, sirtu wal-jabala. Keterangan waktu sama tempat gitu. Hah? Jadi kayak seperti keterangan waktu dan tempat gitu. Keterangan waktu dan? Iya, tidak waktu bisa tempat. Berapa? Iya, waktu dari maful ma'ah. Maful ma'ah itu isi. Isi dia. Jadi enggak menunjukkan waktu. Ya, nah. Jadi jabal gunung. Gunung kan enggak mengandung waktu. Ya. Yang mengandung waktu mananya? Yaitu saya berjalan. Saya telah berjalan bersamaan dengan gunung. Ya, maksudnya dia berjalan di gunung-gunung itu gitu loh. Bukan apa? Bukan gunungnya ikut jalan. Gitu. Ini cuma ya. Catatan, baca itu catatan. Ya. Perbedaan antara waw atop dan waw maf'ul ma'ah ialah, satu, kalau fikirannya tempat dijadikan waw atop, maka jadikanlah waw atop seperti dalam contoh Saro Aliyun wa Ahmadu. Dua, waw ma'iyah selalu mansub, sedangkan waw atop tergantung kepada maksudnya. Tiga, pelaku pada waw atop terdiri dari dua belah pihak, sedangkan pelaku dari waw ma'iyah hanya satu pihak. Paham sini? Belum. Jadi ya, catatan perbedaan antara waw atop dan waw ma'iyah. Yang pertama, kalau sekiranya tepat dijadikan waw atop, maka jadikanlah waw tersebut waw atop. Tentunya lah Sara Aliyun wa Ahmadu. Telah berjalan Ali dan Ahmad. Nah, ini waw atop namanya. Ya. Waw atop. Kemudian kedua, waw ma'iyah selalu mansub, sedangkan waw atop tergantung kepada yang diikutinya. Bagaimana contoh? Apa? Sara Aliyun wa Ahmadu. Sara Aliyun wa Ahmadu di sini apa? Ahmadu marfu. Kenapa dia mengikuti apa? Aliyun marfu. Nah, ini wawunya wawu atau. Kalau ada pun wawu ma'iyah, enam wawu ma'ah, itu apa? Mansub, harus selalu mansub. Sebenarnya apa? Sara Aliyun wa wan nahara, telah berjalan Ali bersamaan dengan sungai. Nah, ini mansub an-nahara. Dan pelaku pada waw atau terdiri dari dua belah pihak. Jadi Sara Aliyun wa Ahmadu di sini apa? Mereka sama-sama berjalan ya. Telah berjalan Ali dan Ahmad. Nah, Ali berjalan, Ahmad juga berjalan. Nah, ini perbedaan. Adapun kalau mau waw ma'iyah itu apa? Hanya terdiri dari sebelah pihak. Contohnya apa? Saro Ahmadu wa Sari'ah, telah berjalan Ahmad bersamaan dengan jalan. Maksudnya apa? Dia berjalan di jalan itu begitu. Jalannya enggak ikut jalan, ya. Paham gini? Nah. Kalau misalnya Ali telah mandi dan makan. Ali telah mandi dan makan. Telah mandi dan makan. Maka itu fiilnya yang dimaksudkan. Itu bisa juga pakai waw ma'iyah ini? Tidak bisa. Itu waw atop. Waw ma'iyah itu harus isim. Isim, dia kan isim. Waw harus pakai isim setelah. Jadi apa? Setelah waw itu harus isim. Tidak boleh sih. Kalau Allah kan Ali telah mandi dan makan, itu kan fi'il. Telah mandi dan telah makan. Ghasala wa akala Aliyun. Telah mandi dan telah makan Ali. Nah jadi harus isim. Maf'ul ma'a, ingat, wa ismun mansub, isim. Tidak boleh sih. Wafa ba'dal wawi, yang mana dia tersebut apa, jatuh setelah wawu allati bibana ma'ah, yang mana wawu tersebut apa, memiliki arti kebersamaan. Wawu ma'ah. Perbedaannya itu tadi, kalau wawu atau itu apa, kedua belah pihak melakukannya. Jadi terjadi kepada kedua belah pihak. Wawu atau ada wawu ma'ah itu hanya terjadi pada satu belah pihak. Paham sini? Kalau wawu itu harus mantuk ya. Ya. Wajah abi wawu dan yang mantuk wawu baru. Guru bersamsi. Ini guru bayin siapa? Bisa. Guru bersamsi itu si apa isi? Ini yang dua kata ya, guru bersamsi. Guru bayinnya bukan si. Bukan. Si. Terbenam matahari. Masa sih? Tidak ada kata waktu. Tidak ada apa? Zaman. Telah terbenam itu kan ya, guru bersamsi, jadi terbenamnya matahari. Nah, kalau seperti misalnya ada matahari yang sekarang sedang terbenam atau akan terbenam atau sudah terbenam, guru bersamsinya mah mudhofun, mudhofun ilaih, jadi disandarkan kepada isim yang lain. Kurubah, kurubah isim. Jadi disandarkan kepada isim. Kurubah sampai. Kurubah itu si isim lah. Itu beda. Kalau Indonesia kan ada membenamkan diri, membenamkan orang lain kan untuk kerjaan. Ya Abi, telah datang bapakku bersamaan terbenamnya matahari. Guru bersamsi. Aslinya bangkoroba ya rubuh, guru ban. Nah, ini guru, guru itu isi mas masjid. Guru bersamsi, guru bun, guru bersamsi. Jadi masuk sebagai maful. Nah. Sini, nah. Kemudian hal. Selanjutnya apa? Hal. Hal. Al-halu ismun yudkaru li bayani hay'atil fa'il awil maf'ul bihi hina husulil fi'li. Jadi hal adalah isim mansub yudkaru, yang mana isim tersebut apa? Disebutkan li bayani, untuk menjelaskan hay'atil fa'il, yakni keadaan fa'il atau maf'ul bihi hina tatkala husulil fi'li, yakni terjadinya suatu pekerjaan. Ini paham sini? Jadi apa? Hal itu apa? Menjelaskan keadaannya fa'il, yakni pelaku, atau apa? Keadaan maf'ul ketika terjadinya suatu pekerjaan. Mislu contohnya biar jelas. Ja'a Muhammadun rakiban. Telah datang Muhammad rakiban, dalam keadaan berkendaraan. Nah, rakiban di sini apa? Menerangkan apa? Keadaan Ali itu datangnya di mana? Ya. Ja'a Aliun atau Ja'a Muhammadun rakiban. Telah datang Muhammad atau Ali dalam keadaan apa? Berkendaraan. Baik, rakiban itu apa? Bimakna apa? Menerangkan apa? Hayat fa'il. Ya, ini menerangkan keadaan Muhammad itu datangnya dalam keadaan apa? Berkendaraan. Paham sini? Maaf lagi. Ya. Jadi apa? Rakiban di sini apa? Menjelaskan keadaannya Muhammad. Muhammad apa? Bagaimana dia datangnya? Berangkat atau naik sepeda, naik ontel, atau jalan. Nah, di sini apa? Disebutkan rakiban, dalam keadaan dia berkendaraan. Ya. Terus. Shalla Aliun jalisan. Telah sholat Ali dalam keadaan apa? Duduk. Nah, ini Ali disebut di sini apa? Sholatnya dalam keadaan duduk. Dan akalal waladu qa'iman. Seorang anak itu telah makan dalam keadaan apa? Berdiri. Nah, ini hal namanya qa'iman, menerangkan apa? Keadaan fa'il, dalam keadaan berdiri. Wa alamatuhu ayatlu ayatlu wuku'uhu jawaban li kaifa. Untuk sebagai tandanya untuk mengetahuinya, yakni hal tersebut cocok apabila diletakkan pada hal tersebut apa? Jawaban, yakni sebagai jawaban li kaifa, dengan bagaimana dengan bagaimana. Jadi apa? Untuk mengetahuinya bisa diletakkan kalimat apa? Pertanyaan dengan bagaimana, begitu. Contohnya apa? Akala al-waladu qa'iman, telah makan anak itu dalam keadaan berdiri. Jadi apa? Walad itu bagaimana makannya? Ya. Dikai dengan bagaimana, begitu. Anak itu makan dengan bagaimana, begitu. Ya. Baru dijawab apa? Qa'iman, dalam keadaan berdiri. Ya, paham sini? Mana pak? Paham. Nano. Wasyartul hal ayyakuna nakiratan wa ayyakuna sahibuhu ma'rifatan. Jadi syarat dari hal itu apa? Ayyakuna, haruslah dia nakiratan, dalam keadaan nakirah itu apa? Umum ya. wa ayyakuna sahibuhu ma'rifatan, dan haruslah sahibnya, yakni sahibul hal yang dijelaskan itu apa? Ma'rifah, dalam keadaan ma'rifatan. Paham sini? Ini syaratnya. Syarat hal harus nafio. Qa'iman, ini isim nafio, dalam keadaan berdiri. Dan al-halu itu ada dua, mufradah wa murakkabah. Mufradah dan murakkabah. Yang mufrad itu apa? Faedahnya kemarin mufrad. Hah? Bukan. Ma laisa jumlatan wala sabihan bil jumlah. Ini mufrad. Jadi kalau yang dimaksud mufrad pada khabar dan mufrad pada hal itu apa? Nah, ini yang dimaksud mufrad pada khabar dan hal. Ma laisa jumlatan wala sabihan bil jumlah. Contohnya apa? Shalla al-waladu jalisan. Telah salat anak itu dalam keadaan apa? Duduk. Dan shalla al-waladani jalisaini. Setelah sholat dua anak itu dalam keadaan duduk. Keduanya dalam keadaan duduk. Sholat al-auladu jalisina. Setelah sholat para anak laki-laki itu dalam keadaan duduk. Paham sini? Ini mufrad. Kenapa? Dia tidak berbentuk jumlah ya. Bukan yang dimaksud mufrad di sini apa? Yang menunjukkan satu ya. Kenapa di situ contohnya apa? Jalisan menunjukkan satu ya. Isim mufrad ya. Kemudian jalisa ini itu menunjukkan dua. Nah, ini makanya jalisa ini di sini dimakan hal mufrad. Berarti apa? Yang dimaksud mufrad di sini bukan isim mufrad yang menunjukkan satu. Akan tetapi apa? Malai sejumlatan wala sabihan bil jumlah, bukan menunjukkan jumlah dan tidak buka dan tidak pula apa yang menyerupai dengan jumlah. Paham? Jadi nah insyaallah ya. Menunjukkan jumlah itu bukan kalimat ya? Hah? Bukan baru kalimat ini ya. Apa? Maksudnya tidak menunjukkan jumlah itu apa? Jumlah, antum enggak paham jumlah. Artinya bahwa itu namanya kata. Iya. Artinya itu namanya apa? Mana? Jalisan. Susunan apa? Oh, jalisan. Jalisan ini. Duduk. Hah? Tidak menurunkan jumlah. Jumlah itu ada hanya ada dua. Jumlah tunjuk dia dan ismiyah yang terdiri dari kalau jumlah dan ismiyah yang diawali dengan isim, jumlah kalimat yang diawali dengan isim, kalau fi'liyah yang diawali dengan nah itu namanya jumlah. Kalau cuma satu namanya mufradah, bukan jumlah. Nah ini hal berbentuk mufradah dan murakkabah. Kemudian yang kedua, murakkabah, yang berbentuk murakkabah. Jadi contohnya apa? Ja'al waladu yabki. Telah datang anak itu yabki dalam keadaan menangis. Yabki itu fi'il. Namanya apa? Jumlatun fi'liyah. Mana fa'ilnya? Namanya jumlatun fi'liyah harus tergantung apa? Fa'il. Sini, mana fa'ilnya? Lagi. Mana? Fa'ilnya? Ya begi. dalam keadaan menangis. Dalam keadaan menangis. Anak itu datang dalam keadaan menangis. Ya. Eh? Ya. Ya. Antum mak. Hah? Mana fa'ilnya? Ini sudah hampir selesai pembahasan fa'il. Kalau lupa, wallahul musta'an. Ya. Yeah. Jadi eman-eman. Ya beki? Iya. Ya, fa'ilnya. Anu ma? Al-waladu. Anu ma? Anak belum nyalakan. Nah ini katanya alhamdulillah sih dia dikuatkan oleh siapa? Ah siapa? Kuntur. Hah? Kuntur. Apa? Kuntur. Kuntur. Oh kuntur. Dan diselisihi oleh anak mantua Rizki. Nah diselisihi oleh ah Rizki. Anto apa? Hah? Apa? Mana fa'il ya? Domir ada berapa domir? Domir ada berapa? Kalau aku tanya domir ada berapa domir? Domir. Isim domir ada berapa domir? Tiga. Tiga. Domir apa aja? Domir mutasil. Domir mutasil ya? Domir mutasil. Kemudian mana fa'ilnya? Ya beki gitu. Mana tuhnya? Apa? Mana fa'ilnya? Kata A Rizki al-Walad. Kata A Abdulaziz. Ya. Dan kata A Guntur. Jadi sam. Jadi dikuatkan oleh A Guntur. Kalau antum apa? Mana fa'ilnya? Eh? Wallahu ta'ala a'lam gitu ya. Anu mas mustatir. Domirun mustatir. Nah. Jawas atau wujud? Jawas. Domirun mustatir jawas. Takdirnya walad. Takdirnya walad. Takdirnya huwa. Kembalinya ke walad. Nah. As-sahih fa'iluhu dhamirun mustatir jawazan takdiruhu huwa ya'udu ilal walad. Jadi apa? Artinya ja'al waladu ya beki. Telah datang anak itu yang mana dia anak tersebut apa? Dalam keadaan menangis begitu. Artinya, ya. Jadi kalau ada fi'il kemudian dia fi'ilnya fi'il apa? Mudhari' yang apa? Menunjukkan satu dan laki-laki dan ghaib itu apa? Fa'ilnya dhamirun mustatir jawaz. Ya. Ingat-ingat ini. Dhamir, pembahasan dhamir itu paling paling penting. Antum harus hafal. Dhamirun ada tiga. Dhamirun mutasil, munfasil dan mustatir. Ah, dhamirun mutasil ada tiga. Tiga kata-kata. Ya. Jadi domir kalau bisa diusahakan jangan sampai lupa. Karena domir itu apa? Bagi besar paling besar lah penggunaan dalam kalimat. Besar itu. Dan ja'aliyo yamsi. Telah datang Ali yang yamsi dalam keadaan Ali tersebut adalah berjalan. Yang yamsi di situ apa berbentuk jumlah. Murakkabah itu apa? Yang menunjukkan apa? Jumlah. Di murakkabah ya menunjukkan jumlah. Dan la La tasrab wa anta qa'imun. Janganlah kamu minum wa anta. Sementara kamu dalam keadaan apa? Qa'imun, berdiri. Wa anta qa'imun. La tasrab wa anta qa'imun. Janganlah kamu berdiri, apa? Janganlah kamu minum dalam keadaan kamu itu berdiri. Ya. Wa anta qa'imun. Nah, ini apa? Berbentuk jumlah apa? Ismiyah. Kalau kita katakan anta qa'imun sudah dipahami ya. Kamu adalah seorang yang berdiri. Nah, ini jumlatul ismiyah, terdiri dari apa? Mubtada' dan khobar. Nah, janganlah kamu minum di dalam keadaan kamu itu apa? Berdiri. Nah, ini la tasrab wa anta qa'imun. Wa anta qa'imun nanti ini apa? Fi mahalli nasbin. Sebagai apa? Hal. Ya. Wa anta qa'imun coba irabnya fi mahalli nasbin. Iya, anta qa'imun itu menempati tempatnya nasab sebagai hal, ya. Hah? Itu tetap nasab ya. Iya. Kenapa? Khobar nanti. Wa anta qa'imun. Khobar dari anta di sini. Baik sini. Mansubnya itu apa? Kalau hal atau isim-isim yang mansub berbentuk jumlah itu apa? Imma jumlah dan fi'li atau ismiyah, nanti i'rabnya apa? Seperti isim yang mabni. Jadi apa? Fi mahalli nasbin. Ya. Dia menempati tempatnya apa? Nasab. Jadi sebagai apa hal atau sebagai apa ya membutuhkan ini ya. Nah sini ini bentuknya nggak berubah jadi macam ini ya. Nah berubah nggak semua hal seperti ini ya. Kalau yang berbentuk jumlah fi'li atau ismiyah ya. Nah sini. Paham ya? Jadi kalau apa halnya berbentuk jumlah, baik jumlah ismiyah atau fi'liyah, maka dia apa? Itu menggunakan fi mahalli nasbin. Ya bentuknya enggak berubah. Wa anta dan kamu dalam keadaan apa? Wa anta qa'imun dan kamu berdiri. Nah, itu jumlah ismiyah. Nah itu nanti apa? Wau di situ namanya wau haliyah. Yakni wau yang menerangkan keadaan. Harus ada wau-nya. La tasrab wa anta qa'imun. Wau itu cuma dipakai yang di murakkabah. Dipakai pada jumlah ismiyah. Murakkabah. Murakkabah pada jumlah ismiyah. Ya. Kalau fi'liyah itu tidak ada. Paham sini? Hah? Paham enggak? Antum paham? Insyaallah. Kalau misalnya latasab wa anta qa'imun ini, wa anta qa'imunnya diganti jadi jumlah fi'liyah itu enggak ya? Wa anta qa'imun ya. Latasab. Latasab. Kumta. Janganlah kamu minum dalam keadaan apa? Kamu berdiri. itu apa? Jumlah. Ya, kalau kumtab jadi bentuknya nasab ya? Hah? Kumtab itu? Kumtab itu lah ya, kumtab. Ada posisi nasab. Kumtab, ta itu fa'il dari koma. Koma ya, koma. Apa? Kumu, koma ta. Kum. Kum tak kum tu mak kum tu. Latasrop ko iman gitu. Latasrop. Nah itu kalau latasrop ko iman, nah, itu nanti ni mukro dah. Tidak betul lah. Betul pak. Betul. Latasrop ko iman. Jangan kamu minum dalam keadaan berdiri. Benar. Itu tetap hal itu pak. Hal. Tapi kan. Yang masuk ke pembahasan hal ya. Nah sini dan al-qa'idah kullu jumlatin waqa'at ba'dan nakirah fahiya sifat. Jadi setiap jumlah yang terletak setelah sin nakirah maka dinamakan sifat, yakni sifat itu ram sifat. Jadi setiap jumlah yang jatuh setelah isim nakirah maka dinamakan jumlah sifat. Jumlah tersebut apa dinamakan sifat. Contohnya apa? Awwala bin solihin yada'u lahu, atau anak yang soleh yada'u lahu. Yang mana anak yang soleh tersebut apa? Berdoa terhadapnya. Yada'ulahu. Ya. Yada'ulahu sifatnya apa? Berdoa. Anak tersebut apa? Yang berdoa. Ya. Hah? Paham sini? Yada'u itu apa? Jumlatun fi'liyah. Mana fa'ilnya? Hah? Mana? Mana fa'ilnya? Yada'u lahu. Yang berdoa, yang mana anak yang soleh tersebut apa? Berdoa terhadapnya. Nya itu mungkin kembalinya ke mana? Kepadanya, untuknya. Tidak tahu ini kembalinya ke mana? Jadi lahu itu kembalinya mesti ke belakang yang sudah lewat. Soalan ini siapa kembalinya? Pernah diputus di sini. Au di situ. Atau waladin solihin, seorang anak yang soleh, yada'u lahu, yang dia tersebut apa? Berdoa untuknya, ima untuk orang tuanya atau untuk saudaranya. Wallahu ta'ala alahnya. Yada'u di situ apa menunjukkan si sifat anak yang berdoa ya. Nah ini sifatnya berdoa. Kemudian yang kedua, kullu jumlatin waqa'at ba'da ma'rifati fahiya halun. Jadi setiap jumlah yang jatuh yang terletak setelah isim ma'rifah itu apa? Dia dinamakan hal. Contohnya mislu ja'a al-waladu yabki. Al-waladu yabki. Ja'a telah datang seorang anak dalam keadaan yabki, menangis. Al-waladu ini isim apa? Hah? Ma'rifah ya. Isim ma'rifah. Kemudian yabki, yabki adalah jumlatun fi'liyah. Jatuh setelah isim ma'rifah maka dinamakan apa? Hal. Ini hal menerangkan ke keadaan. Keadaan fa'il. Ya, pada ketentuan-ketentuan hal. Ketentuan-ketentuan hal. Satu, Pada umumnya hal dibentuk dari isim fa'il atau isim maf'ul. Dua, hal biasanya diterjemahkan sambil atau dalam keadaan. Tiga, hal sendiri dari isim nakirah, sedangkan sahibul hal harus terdiri dari isim ma'rifat. Empat, jika keduanya nakirah atau ma'rifat, maka keduanya menjadi sifat. Seperti la tashrab ma'an harron. Dua, la tashrab la tashrabil ma'al har. Lima, hal harus selalu mengikuti sahibul halnya dalam a, mudzakkar atau muannasnya, b, mufrad misalnya atau jamaknya. Jadi ketentuan hal. Pada umumnya hal dibentuk dari isim fa'il atau isim maf'ul. Isim fa'il, nah ini hal dibentuk dari isim fa'il. Ya, kalau antum sudah belajar sorof, sorof tahu isim fa'il dan isim maf'ul. Ya, ini hal terbuat dari isim fa'il dan isim maf'ul. Paham isim fa'il? Hah? Isim fa'il itu apa? Isim yang menunjukkan orang yang melakukan. Qa'imun, contohnya mas, qa'imun, orang yang berdiri. Nah itu qa'imun, orang yang berdiri. Jadi dia disebutkan isim fa'il karena dia berdiri. Qa'imun, orang tersebut berdiri. Kalau isim maf'ul, maf'ulun, contohnya apa? Bah, maf'ulun, dia didirikan. Maf'ul, isim maf'ul, didirikan. Kalau hal apa? Fa'il, isim fa'il itu apa? Yang berdiri. Kemudian kalau yang apa, kalau yang maf'ul itu apa? Ya itu didirikan gitu. Ya, nanti aku belajar sorof. Jadi untuk mengetahui isim fa'il, isim maf'ul itu antum belajar sharaf. Ya, di sini enggak dipelajari. Jadi pada umumnya hal itu apa? Dibentuk dari isim fa'il dan isim maf'ul. Nah, gini. Untuk memahami itu aja. Contohnya ada. Hah? Contohnya itu apa? Yang isim fa'il. Akala al-waladu qa'iman, telah makan anak itu dalam keadaan qa'iman, berdiri. Qa'iman isim fa'il. Kenapa? Berdiri. Kemudian yang berbentuk apa? Isim maf'ul. Gimana? Contohnya? Sara al-hisanu apa? Markubun, telah berjalan kuda itu dalam keadaan apa? Dikendarai. Ya, markub. rokibah. Rokiban, kalau rokiban kan yang dalam keadaan berkendaraan. Kalau markubun itu apa? Dikendarai. Jadi telah datang apa, telah berjalan kuda itu dalam keadaan apa? Dikendarai. Dikendarai. Ya, paham. Apa? Markuban. Markuban. Markuban. Ya, adalah saro al-fisanu markuban. Telah datang apa? Telah berjalan kuda itu dalam keadaan dikendarai. Ya, ini markuban isim maf'ul. Ya, ini apa? Dikendarai, yang dikenai pekerjaan, ya. Ini maf'ul. Kemudian hal biasanya diterjemahkan sambil atau dalam keadaan. Bagaimana contoh-contoh yang tadi? Dan hal terdiri dari isim nakirah, sedangkan sahibul hal harus terdiri dari isim ma'rifah. Ini hal. Contohnya apa? Yang tadi. Ja'a al-waladu apa? Rokiban. Telah datang anak itu dalam keadaan apa? Berkendaraan. Rokiban. Nah, ini rokiban dalam keadaan berkendaraan. Rokiban adalah isim nakirah sebagai hal. Ya. Al-waladu itu apa isim? Ma'rifah sebagai sahibul hal yang dijelaskan. Sahibul hal itu apa? Maksudnya yang dijelaskan keadaannya. Bagaimana anak itu datang? Ya, ini apa? Dengan berkendaraan. Ya, kan ini. Nah. Kemudian jika keduanya nakirah atau ma'rifah, maka keduanya menjadi sifat. Ya, ini sifat, mengikut sifat. Contohnya pak, la tasrab ma'an haron, jangan kamu minum air yang panas. Haron di situ apa? Nakirah. Dan isim sebelumnya apa? Isim setelahnya apa? Sebelumnya atau setelahnya? Ma'an itu sebelumnya, setelahnya no? Sebelumnya haron. Haron itu kan isim. Ya. Mansub. Ma'an itu apa? Sebelumnya atau setelahnya dinamakan? Kalau bahasa Indonesia. Sebelumnya haron. Sebelum haron. Haron. Ini haron. Iya, benar. Hah? Kan dibaca ma'an dulu. Ma'an. Enggak setelahnya. Ma'an dulu baru haron gitu, ya. Ya benar ya. Bahasa Indonesia kan gimana? Setelah ma'an haron. Setelah ma'an haron. Haron. Berarti yang jauh dua mana? Ma'an dulu. Ma'an dulunya. Ya sudah. Berarti apa? La tasrab ma'an haron. Haron itu apa? Isim nakirah. Bukan dinamakan hal. Akan tetapi apa? Dinamakan si sifat. Karena apa? Isim sebelumnya itu apa? Nakirah. Jadi kalau nakirah, isim nakirah ketemu nakirah, maka dinamakan si sifat. Ma'an haron, air yang bawana. Jadi sifat air tersebut apa? Panas. Ya. Paham sini? Nah ini si sifat, bukan hal. Tidak boleh dipakai hal sini. Jangan kamu minum air dalam keadaan panas. Tidak, salah. Lantai-lantai, La tasrab ma'an haron, dan kamu minum air yang pawanas. Dan yang ma'rifah tentunya la tasrabil ma'a al haro, jangan kamu minum air yang panas. Ini al ma'a itu apa isim? Ma'rifah. Apa tanda ma'rifahnya? Alif lam. Dan paham gini? Insyaallah ya. Masih mudah ini. Jadi kalau antum paham yang dulu-dulu, apa itu isim ma'rifah, apa isim nakirah, nah, paham ini insyaallah. Tapi kalau enggak paham ma'rifah, enggak paham nakirah, walau alam ini paham enggak ini. Kemudian yang selanjutnya, hal harus selalu mengikuti sahibul halnya dalam. Jadi hal tersebut apa? Harus mengikuti sahibul hal yang dijelaskan itu apa? Satu, mudzakkar atau mu'annas. Jadi kalau sahibul halnya mu'annas atau mudzakkar, maka halnya harus mu'annas atau mudzakkar. Contohnya, ja'a al-waladu qa'iman, telah datang seorang anak itu dalam keadaan apa? Kok datang kok berdiri? Ja'a al-waladu raqiban, telah datang seorang anak itu apa? Dalam keadaan berkendaraan. Raqiban di sini apa? Ini mudzakkar. Sementara sahibul halnya apa? Mudzakkar. Ya. Sebenarnya yang mu'annas, ja'atim ra'atul raqibatan, telah datang seorang akhwat itu dalam keadaan berkendaraan. Imra'atu ini apa? Mu'annas, akhwat. Jadi apa? Raqibatan harus akhwat juga gitu. Ya. Enggak boleh imra'atun, imra'atun terus nanti apa? Halnya apa? Raqiban. Jadi apa? Gencong nanti. Ya, tidak cocok. Ini kalau mu'annas harus mu'annas, kalau mudzakkar harus mudzakkar. Ini hal mengikuti sahibul hal. Ya, ini yang dijelaskan ya. Paham? Insyaallah. Nah. Kemudian yang la tasrob wa anta qa'imun, itu kan sahibul halnya la tasrob. Terus berarti tanda isim ma'rifah yang apa? La tasrob ma'rifah ya, domir, isim domir adalah ma'rifah ya. Hah? Iya enggak? Domir, janganlah kamu minum, kamu di situ apa? Domir, domirnya mana? Hah? Domir ta la ado apa domirnya? La tasrob, janganlah kamu minum. Nah, tosok. Iya, sebenarnya itu kah? Iya. Janganlah kamu minum air apa? Lapasok maaf kok? Kok iman? Dalam keadaan apa? Berkendaraan. Kemudian mufrad, musanna atau jamak. Jadi kalau sahibul halnya mufrad, maka halnya harus mufrad. Kalau musanna harus musanna, dan kalau jamak harus jamak. Sebagai contoh, bagaimana contoh apa yang tadi? Jadi apa? Shalla al-waladu jalisan, shalla al-waladani jalisaini, shalla al-auladu jalisina. Ini iyalah halnya mufrad, kemudian sahibul halnya mufrad. Kemudian halnya menunjukkan dua, musanna ya sahibul halnya musanna. Najalisina itu jamak, maka al aulad ya jamak. Paham sini? Hah? Antum ahriski? Paham? Insyaallah. Insyaallah ilahuna. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau sholat ala nabi jalisan ini menceritakan dia itu sholatnya itu duduk terus atau pas dalam keadaan duduk ini? Pas dalam keadaan duduk aja. Dia gak mesti duduk terus ya. Ya. Setelah sholat Muhammad atau setelah sholat anak itu dalam keadaan duduk. Ya mungkin sekarang dia dalam keadaan duduk. Itu enggak. Sebenarnya kan dalam satu sholat itu kan, jadi misalnya dia sakit terus sholatnya dalam keadaan duduk. Itu yang seperti itu atau yang sholat biasa tapi pas tahiyat misalnya? Tidak, akhirnya itu ya seperti itu waktu sakit ya, duduk sehat ya mungkin enggak gitu. Yang Islam dari pandu. Kalau misalnya menceritakan dia sholat tapi pas posisi duduk gitu loh. Pas dalam keadaan tahiyat misalnya, kan duduk kan, itu mengatakannya gimana? Duduk. Wah, ini kan umum ini kan. Ya, ya itu umum. Dalam duduk itu saya ya duduk. Bisa saja dia berdiri duduk sakit kan. Ini umum ini. Makanya dinamakan nabi roh ya. Umum. Anak-anak ini. Jangan sekali anak-anak sakit. Sholat al-wala itu jahalisan. Ya mungkin bisa-bisa pas waktu akhirnya dimakan duduk-duduk ya. Ya. Nah umum itu lapangnya. Dalam keadaan itu duduk. Gak tahu entah kapan dia. Gak waktu sakit, gak waktu sehat. Ya. Pokoknya waktu dilihat duduk betul gitu.